Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, nyok, kita ngarak ondel-ondel. Nyok, ondel-ondel ada anaknya, boy. Anaknya ngigel terkiteran, boy. Mak, bapak ondel-ondel ngiping, ser. Ngarak ke pengantin disunatin, ser. Goyangnya asik ndut-ndutan, dut. Inyang nyiting igel-igelan, go. Blak, blak, aduh, blak, blak, blak. Gendangnya ringin ditebak, nyang ngiringin nandak. Pada surak-surak, tangan iseng ngejailin. Kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan. Rambut kebakaran. Anak ondel-ondel aja jingkrakan, krak. Kepalenya nyale bekobaran, hul. Nyang ngarak pada kebingungan, hul. Disiramin air comberan, yul. Hore! Hore! Pada surak-surak, tangan iseng ngejailin. Kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan. Rambut kebakaran, anak ondel-ondel jejingkrakan. Kepalanya nyale bekobaran, bul. Nyang ngarah kepada kebingungan, ngung. Disiramin air comberan,